Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbi ajma'in wa ba'd. Jadi kita sampai pada poin yang kedua, itu jaza, fidyatul jaza ya. Nah, yang pertama itu kan fidyatul adha istilahnya. Fidyatul adha yaitu fidyah menebus pelanggaran karena menghilangkan gangguan dari tubuh ya, seperti mencukur rambut sampai habis karena terganggu dengannya, seperti yang dialami oleh Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu ya, terganggu oleh banyaknya kutunya. Naam. Dan yang lainnya disebutkan di sini dan kita baca itu di kias. Ya, pelanggaran lainnya disebutkan di sini itu disamakan dengannya secara kias. Nah, secara umum seperti itu yang disebutkan di sini, ya. Meskipun sebenarnya ini masih butuh pembahasan lebih detail, namun ini kan memang ulasan-ulasan singkat ya. Nah, seperti misalkan sebenarnya kalau seseorang berbekam, ya butuh berbekam, kemudian dia berbekam di kepalanya dan dia botakin di sini kan, untuk misalnya sini, kan dicukur kan, itu tidak terkena fidyah. Dia tidak mencukur seluruh rambut kepalanya, itu tidak terkena fidyah. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi berbekam. Ya. Baik. Nah, kemudian juga di sini telah diajarkan di sini bahwa memberi makan 6 fakir miskin itu yang disebutkan ya, menyembelih seekor kambing yang sudah ditambahkan pula senilai dengannya di sini 1/7 sapi atau unta ya, itu dibagikan semuanya kepada fakir miskinnya karena ini fidyah ya, fidyah. Nah, maka semuanya harus dibagikan. Dan di sini fakir miskinnya tidak harus fakir miskin yang ditemukan di dalam area tanah suci. Karena pembayaran fidyah adha ini boleh dilakukan di tempat pelanggaran meskipun di luar area tanah suci dan dibagikan di situ dengan dalil hadis Ka'ab bin Ujrah ini sendiri. Hadis Ka'ab bin Ujrah ini banyak riwayatnya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada sekian riwayat. Pada sebagian riwayat itu ya, ada riwayat itu muttafaq alaih ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Pada sebagian riwayat itu disebutkan bahwa ini peristiwanya di zaman Hudaybiyah. Peristiwanya di zaman Hudaybiyah ketika Nabi hendak berumrah, umrah Hudaybiyah yang kemudian tertahan di Hudaybiyah, tidak boleh masuk ke tanah suci oleh kufar Quraisy. Ya. Nah, peristiwanya ketika itu di zaman Hudaybiyah. Jadi di luar tanah suci kejadiannya, Ka'ab bin Ujrah diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencukur rambut, seluruh rambut kepalanya agar lepas dari gangguan kutu yang banyak di kepalanya karena rambutnya. Nah, ini dalil ya, boleh dibagikan kepada fakir miskin ya di luar tanah suci ketika itu dilakukan pembayaran fidyah itu di luar tanah suci saat melakukan pelanggaran. Ya, jadi tidak harus fakir miskin tanah suci. Nah, tapi jika misalkan pembayarannya dilakukan di dalam area tanah suci, maka kepada fakir miskin yang ada di area tanah suci, dan itu meliputi mencakup semua fakir miskin ditemukan di situ, baik dia penduduk setempat maupun orang-orang yang datang berhaji dari luar tapi ada di area tanah suci dan dia tergolong fakir miskin, maka berhak diberi. Faham ya? Nah, kemudian pada hadis Ka'ab bin Ujrah ini, pada sebagian riwayat itu tadi sudah disyaratkan ya, dan ini sudah disebutkan dalam pelajaran sebelumnya. Di situ disebutkan at'im sittata masakin li kulli miskinin nisfa sha'. Li kulli miskinin nisfa sha'. Untuk setiap fakir miskin dari 6 fakir miskin itu jatahnya adalah setengah sha'. Nah, sudah disampaikan ini dalam pelajaran sebelumnya, setengah sha'. Setengah sha' dari makanan pokok setempat. Gandum bur, gandum syair, tamr. Ya. Dan yang ma'ruf di masa Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, tidak ada bedanya antara gandum bur dengan makanan pokok lainnya, gandum syair, tamar, kurma, kering, dan yang lainnya, ya, nilai mutnya, soknya itu sama. Ya. Hanya saja, muncul ijtihad kemudian dari Muawiyah. Ya. Yang membedakan antara bur dengan gandum syair dan yang lainnya. Jadi dia menganggap setengah sok, yang lainnya itu senilai satu mut saja kalau gandum bayi, dan itu ditentang oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Dan dia mengatakan kami tetap mengeluarkannya sebagaimana dulu di zaman Nabi SAW. Semuanya nisfu sok, tidak ada perbedaan. Dan qadhiyah itu, ya, kasus itu, perkara itu pada masalah zakat fitr. Nah, di sini, perhatikan, di sini fuqaha madhab Hambali, mereka membedakannya di sini, dan mereka mengatakan gandum bur itu hanya satu mud, itu sudah senilai setengah sok gandum syair dan tamar. Itu yang disebutkan di setelahnya di pembahasan jaza fidyatul jaza. Ya. Nah, dan itu wallahu alam, ya, itu pendapat mereka, ijtihad. Nah, madhab Malik, madhab Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Ahmad, dan itu yang didukung oleh Ibn Utsaimin tadi seperti Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sama. Bur dengan syair sama semua nilainya. Jadi nisfu sha', setengah sha', dan sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ab'im sittata masakin li kulli miskin nisfa sha'." Nabi tidak membedakan. Ya, Nabi tidak membedakan antara satu makanan dan makanannya. Ditetapkan nisfa sha'. Berarti sama semuanya. Baik. Nah, kemudian yang kedua di sini juga kita sudah masuk di fidyatul jaza. Yang kedua ini yaitu qatl as-sayd. Fidyah jaza, yakni ganjaran pembunuhan, membunuh hewan buruan darat, ya. Nah, di sini kan disebutkan yaitu jika hewan buruan darat itu ada yang semisalnya dari hewan ternak, maka ya, pilihan pertamanya menyembeli hewan ternak, yaitu na'am, yang dimaksudnya hewan ternak khusus unta, sapi, kambing. Ya, Salah satu dari ini yang semisal dengan hewan buruan darat yang dia bunuh, itu yang dia sembelih. Jika ada. Ya, ini pilihan pertama. Pilihan yang lainnya adalah, ya, meskipun ada hewan semisal dari jenis unta, sapi, atau kambing yang semisal dengan hewan darat, buruan darat yang dia bunuh, tapi tidak harus dia menyembelih hewan yang semisal itu. Ada pilihan kedua ini, yaitu dia hargai, ya, dihargai, ya, berapa harganya jika dinilai dengan uang, ya. Nah, di tempat peristiwa itu terjadi, pembunuhan hewan buruan darat itu. Kemudian harganya itu, ya, washtari biqimatihi ta'aman. Dia belikan makanan pokok. Untuk kemudian dibagi-bagikan, ya, kepada fakir miskin. Ya. Nah, sudah disebutkan pula, kalau hewan buruan darat yang dia bunuh itu tidak ada hewan semisalnya. Yani tidak ada yang semisal dengannya, baik unta tidak semisal, atau sapi juga tidak semisal dengannya, atau kambing juga tidak semisal dengannya. Maka yang ditakwim, yang dinilai kimahnya harganya adalah hewan buruan darat itu sendiri yang dinilai harganya berapa. Kemudian harganya itu dibelikan makanan pokok untuk dibagikan, bagi-bagikan ke fakir miskin. Nah, disebutkan di sini, fayud'imu kulla miskinin muddabur aw nisfa sha'in min ghairihi ka tamr aw sha'ir. Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan di atas. Kemudian makanan tadi yang dia beli, ya, dari harga hewan tadi, itu dia belikan, apa, dia makanan itu dia bagikan ke fakir miskin. Bagaimana pembagiannya? Jatah setiap fakir miskin di sini untuk gandum bur satu mud, sedangkan untuk yang lainnya setengah so', gandum syair, kurma kenyal lainnya setengah so'. Ini kembali kepada ijtihad tadi yang sudah dibahas, yang membedakan gandum bur dengan yang lainnya. Dianggap bahwa gandum bur itu satu mudnya itu setara dengan setengah so', ya, pada ijtihad Muawiyah yang disebutkan tadi, dan itu ditentang oleh sahabat yang lain, Abu Sa'id Al-Khudri, ya, dan tetap dikembalikan kepada zaman Nabi SAW, di masa Nabi SAW tidak ada perbedaan, sama. Nah, dan tadi saya nukil yang menyamakan bur, syair, dan yang lainnya nisfu sha', sama, itu riwayat lain dari Ahmad, itu madhab Syafi'i dan Malik, dan itu yang didukung oleh Ibn Utsaimin, berbeda dengan yang dipilih oleh fuqaha madhab Hambali. Baik, yang benar tidak ada bedanya, sama saja, semuanya rata nisfu sha'. Nah, karena ini di fidyah jaza ini penetapan kadar ini dasarnya adalah kias, dikias ke atas ke fidyah al-adha pada hadis Ka'b bin Ujrah. Ya, karena di sini sebenarnya pada fidyah al-jaza qatl as-sayd di sini masalah ini tidak ada dalilnya. Nas dari Nabi SAW tidak ada. Yani berapa jatah setiap fakir miskin itu enggak ada. Yang ada kan di atas pada fidyatul adha hadis Ka'b bin Ujrah. So, dikias ke situ, disamakan hukumnya secara kias. Ya, dan sudah dinukil bahwa ini madhab, ya, Ahmad dan madhab siapa? Madhab siapa? Ahmad dan Abu Hanifah, ya, setengah so. Nah, jadi kalau ditanyakan penentuan ini tadi, penentuan so ini pada untuk setiap fakir miskin pada fidyat al-jaza qatl as-sayd ini, apa dalilnya? Dalilnya apa? Dalilnya apa? Kias, ya. Kias dikiaskan ke apa? Ke fidyatul adza pada hadis Ka'ab bin Ujrah. Nah, dan tadi sudah dijelaskan yang benar di sini tidak ada bedanya antara bur, syair, tamr dan yang lainnya, sama-sama nisf sha'. Ijtihad yang membedakan ini lemah. Nah, juga sudah dinukil pendapat yang lain menetapkan bukan nisfu sha' di sini, ijazah ushaid. Ya. Tetapi satu mud, semuanya satu mud. Satu mud bur, satu mud syair, satu mud tamr. Itu mazhab siapa? Mazhab Syafi'i dan Malik. Ya, karena di sini tidak ada nafs, maka terjadi perbedaan ijtihad. Adapun yang kita dapati di sini mazhab Ahmad dan Hanifah yang dipilih Ibnu Utsaimin karena di kias ke fidyatul adza hadits Ka'ab bin Ujrah. Tetapi yang catatan tadi yang benar bur, syair, tamr semuanya sama nisfu sha', tidak dibedakan. Baik. Au yasumu an it'ami kulli miskinin yawman, atau pilihan berikutnya tadi. Ya, jika ingin memilih ini karena dari segi harta dia berat, sulit, ya, memilih berpuasa saja. Jadi, berapa nilai hewan yang semisal dengan hewan buruan yang dia bunuh? Atau jika tidak semisalnya, maka nilai harga hewan buruan itu sendiri, ya, jika dibelikan makanan, dapat makanan berapa gitu ya, dapat makanan berapa kilo, kemudian dibagi berdasarkan mazhab ini setiap nisfu sha'nya, setengah sha'nya, ya, untuk satu fakir miskin. Jadi sekian sha', misalnya sekian sha', ya, setiap fakir miskin jumlahnya misalkan, ya, yang dapat, berarti dia berpuasa sejumlah hari sebanyak fakir miskin yang dapat itu. Hah? Iya. Ya, kalau tidak ada uang gimana? Puasa saja meskipun puluhan hari gitu kan, ya. Karena yasum an it'ami kulli miskin yauman, sebagai pengganti memberi makan satu fakir miskin jatah setengah sok, pengganti setengah sok itu puasa satu hari, setengah sok puasa satu hari, setengah sok puasa satu hari, setengah sok puasa satu hari. Jadi kalau sekian sok banyaknya, puluhan sok, berarti berpuasa sebanyak itu. Ya, mau apa lagi? Ini wajib karena pelanggaran fidyah, fidyatul jaza. Nah, kemudian di sini, ya, fakir miskin yang di sini, fakir miskin yang disembelih tadi, ya, hewan yang semisal itu yang disembelih, ya, kan dagingnya harus dibagikan semua, ya, fidyah ini tidak boleh ikut makan, harus dibagikan semua, dihabiskan. Kemudian fakir, kalau diganti makanan tadi, dibagikan semuanya ke fakir miskin. Fakir miskin yang dimaksud di sini, ya, khusus fakir miskin yang ada di area tanah suci. Khusus fakir miskin yang ada di area tanah suci. Tidak boleh diberikan ke fakir miskin di luar tanah suci. Jadi bukan harus Makkah. Ya. Bukan harus Makkah. Yang penting masih dalam batas tanah suci. Masih dalam batas tanah suci. Dan tidak harus penduduk setempat, meskipun dari kalangan orang yang berhaji, ya, tapi dia ada di area tanah suci dan dia termasuk fakir miskin, bisa diberi. Dalilnya liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Maidah ayat 95, "Wa man qatalahu minkum." Ini diawali dengan larangan berburu hewan buruan darat. Ya, bagi orang yang berihram. Wa man qatalahu minkum, kelanjutannya ini, barang siapa di antara kalian yang berihram membunuh hewan buruan darat itu muta'ammidan, dalam keadaan sengaja, fajaza'un, Ya. Dalam keadaan sengaja ya. Berarti jika tidak sengaja, lupa, tidak tahu hukum, ya kan beda berarti hukumnya. Nah. Ya, nanti akan dibahas tersendiri masalah itu. Nah, fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am. Maka tebusannya jaza ini, fidyat jaza petik dari sini. Ya, ganjarannya supaya tebusannya adalah mithlu ma qatala minan na'am. Menyembeli hewan yang semisal dengan yang dia bunuh, minan na'am, dari jenis na'am, dari jenis bahimat al-na'am, unta atau sapi atau kambing. Siapa yang memutuskan bahwa hewan darat yang dia bunuh, misalnya kijang. Kijang ini semisal dengan salah satu dari unta atau sapi atau kambing. Mana yang semisal dari tiga jenis ini? Nah, seperti itu maksudnya. Siapa yang memutuskan yahkumu bihi dawa adlim minkum. Ya, yang diputuskan hukumnya bahwa hewan semisalnya dari unta atau sapi atau kambing adalah ini. Ya, salah satu dari tiga ini. Dawa adlim minkum. Dua orang yang adil di antara kalian. Yang adil, yakni yang bersih dari faktor-faktor kefasikan, dari kefasikan dosa-dosa besar, yang istiqomah dalam agamanya, yang adil. Hadiyan balighal Ka'bah. Ya, sebagai hadi yang disembelih di tanah suci, ya, yang ada untuk dibagi-bagikan di fakir miskin yang ada di sekitar Ka'bah, yang di tanah suci. Ini dalilnya bahwa ini harus dibagikan ke fakir miskin tanah suci. Ya, ini pelaksanaannya harus di tanah suci karena balighul Ka'bah, sampai ke Ka'bah. Hadiyan balighul Ka'bah. Au kafaratun tu'amu masakin. Atau kafarah. Ya, pilihan yang kedua. Kafarah berupa tu'amu masakin. Memberi makan fakir miskin. Bagaimana? Berapa jatah per orang fakir miskin? Dan berapa jumlah makanan, berapa jumlah fakir miskin sudah dibahas di atas. Ya. Jadi mithlu ma qatala minan na'am tadi, ya, itu dihargai berapa nilainya dengan uang, kemudian diberikan makanan. Atau jika tidak ada yang semisal, maka soid yang dibunuh itu sendiri yang dinilai berapa harganya, diberikan makanan. Sejumlah makanan itu seluruhnya dibagikan ke fakir miskin, jatah per orangnya. Karena tidak ada nas dari Nabi SAW, maka ya, pada madhab Ahmad Abu Hanifa disamakan dengan fidyat adha di atas setengah sa', dikias ke hadith Ka'ab bin Ujrah. Pada madhab Syafi'i dan Malik, mereka menetapkan lebih sedikit, yaitu satu mud. Au adlu dhalika siyaman. Atau yang sebanding dengan itu berupa puasa. Yakni adlu dzalika at-ta'am, yang sebanding dengan makanan tersebut, ya, berupa puasa. Ya, seperti yang telah dijelaskan, pengganti setiap setengah sha', ya, untuk per orang itu satu puasa. Jadi kalau berjalan di atas madhab Syafi'i, puasanya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak ya. Nah, lebih banyak karena satu mud saja per orangnya mereka. Hah? Ya kan? Jadi lebih banyak puasanya. Nah. Baik. Nah, ini semoga semakin difahami. Sengaja nak mengulas ulang, melengkapi dan mengulas ulang agar antum bisa semakin faham, karena ini termasuk pembahasan yang jarang didengar. Nah, jadi barangkali cukup ini. Pembahasan berikutnya kita bisa beralih ke poin yang berikutnya. Nah. Nah, tafadhal, jazakumullah khairan, subhanallahi walhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.